Yang merasa ireng community tangan yang mana? Tepuk-tepuk ya. Siang hari ini kita senang-senang bersama New Papa. Spesial buat ireng community. Oleh joget yang penting ngajak tawuran.